Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Awamil al-jazm. Awamilul jazmi. Amil-amil jazm. Sebelumnya sudah kita lewatkan pembahasan tentang awamil an-nasb. Maka pembahasan berikutnya adalah tentang awamil al-jazm. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya awamilul jazm ada dua macam. Yang pertama yang menuntut satu fi'il, yang kedua menuntut kepada dua fi'il ya. Insyaallah ini tidak terlalu sulit ya, karena sudah sering kita lewatkan. Bila wala min taliban du' jazma fil fi'li hakadha bilam walamma wajzim bi'in waman wama wamahma ayin mata ayyana ayna izma wahidhuma anna wa harfun izma ka'in wa baqil adawati asma. Bila wala min, dengan la dan lam, taliban ya, taliban dalam keadaan untuk talab ya. Untuk apa talab, apa saja masuk di dalamnya, di sana ada apa, amr, doa, iltimas ya kan. Du' jazma taliban disebutkan di situ dalam i'rab sebagai apa? Hal. Iya, hal dari fa'il yang ada pada dha'. Iya. Kemudian jazma maf'ul bihi dha', dha' jazman gitu. Bila wala min taliban. Iya. Letakkanlah jazm. Ya, dalam keadaan kau menuntut gitu. Bila wala min, dengan la dan lam. Tuntutan tadi ada beberapa macam. Ada iltimas, ada doa, ada apa lagi, amr ya. Fil fi'li, pada fi'il. Hakadha bilam wa lamma, demikian pula dengan lam dan lamma ya. Letakkan jazm ya. Mana jelas ini ya. Letakkanlah jazm dalam keadaan kau menuntut dengan la dan lam pada fi'il. Demikian pula dengan lam dan lamma, letakkanlah jazm. Pada bait yang pertama ini beliau menjelaskan tentang awamilul jazm yang menasabkan satu fi'il ya. Yang menasabkan satu fi'il. Beliau di sini menyebutkan taliban ihtaraza bihi, beliau sebutkan taliban ihtaraza bihi untuk mengeluarkan ihtiraz ihtaraza bihi min la ghairi at-talabiyah, untuk mengeluarkan la yang tidak bermakna talab, tuntutan. Yaitu apa? La yang tidak bermakna tuntutan. La ada apa? Nafiyah, zaidah. Dan juga untuk mengeluarkan lam ghairi talabiyah. Lam ghairi talabiyah. Apa lam yang bukan bermakna talab? Kalam allati yantasibul mudhari' ba'daha. Seperti lam yang fi'il mudhari' setelahnya mansub. Lam apa? Lam ta'lil atau lam juhud. Nah itu. Jadi taliban ini penting untuk mengeluarkan la dan lam yang lain yang itu tidak menjazmkan. Ya. Disebutkan dalam kitab At-Tashil oleh Ibnu Malik, lafadznya bukan hakadha bilam walamma, Tapi wa minha lam wa lamma ukhtiha gitu. Wa minha lam wa lamma ukhtuha. Di antara yang menjazmkan fi'il mudhari adalah lam dan lamma yang merupakan ukht, temannya lam. Penting untuk ditambahkan keterangan ini untuk mengeluarkan dari lamma dengan mana illa. Iya kan? In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz, mana illa. Iya, jabiyah. Juga dari lamma allati hiya harfu wujudin wujud. Untuk mengeluarkan lamma yang dia merupakan harfu wujud li wujud. Lamma jazairun misalkan jitu misalkan. Kemudian wa min lamma al-hiniyah juga. Dari lamma dengan makna hin. Ah itu. Kemudian bait berikutnya wajzim biin waman wama wamahma, ini adalah amil-amil yang menasobkan atau menjazmkan, ya yang benar menjazmkan dua fiil mudhari sekaligus. Wajzim biin, jazmkanlah dengan in. In disepakati apanya, kehurufannya. Kemudian man ma, man ma disepakati apa, keisimannya. Mahma bagaimana, yang lebih sahih, lebih rajih dia sebagai apa? Sebagai isim. Ya, karena dhamir kembali kepadanya. Mahma ta'tina bihi min ayah. Ayin disepakati apa? Kisimannya mata. Disepakati kisimannya ayyana. Disepakati apa? Kisimannya ayna. Idhma apa? Diperselisihkan. Tapi yang rajih atas siapa apa? Huruf seperti dudukannya apa? In. Ya, seperti ini in. Wahaythuma disepakati kisimannya. Anna kisimannya. Nah, dengan ini kita mengetahui bahwasanya amil-amil tersebut terbagi kepada berapa bagian? Empat ya. Yang pertama yang disepakati apa? Ke hurufannya. Yang disepakati apa? Ke hurufannya. Yaitu apa? In. Kemudian yang kedua apa yang disepakati ke? Isimannya. Itu yang banyak tuh. Yang ketiga yang diperselisihkan tapi yang sahih dia sebagai isim itu apa? Mahma. Dan yang keempat yang diperselisihkan tapi yang disahihkan yang lebih kuat adalah ke hurufannya itu apa? Idma. Kemudian empat macam ini dibagi kepada pembagian yang lain. Dibagi kepada enam bagian. Empat macam keadaan dari jawazim ini terbagi kepada enam keadaan. Atau enam bagian. Enam macam. Yang pertama, ma wudi'a li mujarradi ta'liqil jawab ala syarti. Adawat yang wudi'a li mujarradi ta'liqil jawab ala syarti. Adawat yang diletakkan semata-mata untuk mengaitkan jawaban dengan syarat gitu. Hanya itu faedahnya. Selain tadi menjazmkan tentunya. Yaitu apa? In dan izma. In takum akum. Izma takum akum. Kemudian kedua, ma mudi'a lidalalati ala man ya'qil. Apa yang diletakkan untuk menunjukkan yang berakal. Atau yang lebih luas, alaman ya'lam, agar masuk di dalamnya Allah SWT ya. Atau iya, lebih umum itu ya. Itu asal letakannya diletakkan untuk apa yang berakal. Thumma dhummina ma'na syarat, kemudian dikandungkan bersamanya ma'na syarat. Itu apa ini kira-kira? Hah? Man. Itu kan diletakkan asalnya itu apa? Yang berakal, kemudian ditabmin padanya ma'na syarat. Yang ketiga, ma wudi'a lidalalati 'ala man la ya'qil. Apa yang ia diletakkan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Tsumma dhumina ma'na syarat, kemudian dikandungkan bersamanya ma'na syarat. Apa itu? Ma dan mahma. Ma dan mahma, dua. Yang keempat, ma wudi'a lidalalati 'ala zaman, apa yang ia diletakkan untuk menunjukkan kepada zaman. Thumma dumina ma'na syarat, kemudian dikandungkan bersamanya ma'na syarat, apa itu? Mata ayyana, mata dan ayyana, maknanya sama ya, kapan saja. Yang kelima, ma wudi'a lidalalati 'ala makan, apa yang diletakkan untuk menunjukkan makan asalnya. Thumma dumina ma'na syarat, kemudian dikandungkan bersamanya ma'na syarat, yaitu apa? Aina anna haithuma. Yang keenam, ma huwa mutaraddid, ma huwa mutaraddidun, disebutkan dalam syarah tasrih itu, ma huwa mutaraddidun baina anwa'il ismi al-arba'ah, ma huwa mutaraddidun baina anwa'il ismi al-arba'ah, apa yang ia berbolak-balik dalam penggunaan pada empat macam isim. Contoh ya, apa dulu hurufnya? Ayu. Apa? Ayun. Fa innaha bihasabi ma tudaf ilaih. Kalau ayun tergantung kepada apa ya diidhafahkan. Kalau diidhafahkannya kepada yang berakal, berarti dia sama dengan man gitu. Kalau diidhafahkannya kepada ma, itu sama dengan ma. Kepada zamannya sama dengan zaman. Fahiya, maka dia pada contoh si ayyuhum yakum akum, ayyuhum yakum akum ma'ahu, maka dia ayyun pada contoh ayyuhum yakum akum ma'ahu, maka dia min babi man, masuk pada bab man. Ayyuhum sama dengan babnya man. Kemudian wafi pada contoh yang lain, ayyudawabi tarkabu arkab ma'ah. Ini pada bab apa ini? Pada bab ma. Kemudian pada contoh yang lain, ayu yaumin tasum asum. Bab apa ini? Ya, bab apa ini? Mata. Ini mimbabi mata. Ayu yaumin tasum asum. Ini mimbabi mata. Masuk pada bab mata. Kemudian pada ayu makanin tajlis ajlis. Bab apa ini? Mimbabi aina, tempat makan. Nah itu. I'rabnya bagaimana i'rabnya? I'rabnya, ini sebelum itu masuk ya. Disampaikan dulu i'rabnya. Atau dibaca dulu? Hah? Sampaikan i'rabnya dulu, dibaca dulu. Hah? Irob dulu aja ya. Atau kita baca dulu di sini belum selesai kan? Wa haitsuma anna wa harfun. Kemudian huruf yaitu izma. Ya, sebagaimana wa harfun. Ya, izma harfun gitu. Maksudnya harfun khabar, izma mubtada. Harfun izma, izma harfun. Izma adalah harfun sebagaimana in. Wa baqil adawat asma, adapun sisa-sisa adawat. Ya. Itu adalah apa? Isim-isim. Ya. Kesimpulan yang berkait dengan bagaimana i'rabnya adalah saya nukilkan dari kalau salah syarah tasrih ya, atau saya lupa barangkali di Al-Hubari juga dicek ya. Wa hasilu i'rabi asma'i syurut, ya kalau huruf kan i'rabnya kan mudah ya, kalau in dan idma kan yang rada kadang bingung kan ketika isim bentuknya ya kan, ya makanya dijelaskan itu saja isim. Kalau huruf jelas inna idma harfu syarat sudah, karena dia tidak punya mahal dalam i'rab sehingga enggak sulit. Wa hasilu i'rabi asma'i syurut, kesimpulan dari i'rabnya isim-isim syarat. Wa kadza al-istifham, demikian pula isim-isim istifham juga sama mirip dengan ini. Itu bahwasanya innal adah idza waqa'at 'ala zamanin aw makanin, bahwasanya adat tadi idza waqa'at 'ala zaman aw makan, apabila ia terjadi untuk zaman dan makan, fahiya, maka dia fi mahalli nasbin, ya 'ala dzarfiyah, sebagai dorf. Kalau mata iyana ya dorfnya dorf zaman. Aina anna haythuma ya dorfnya dorf makan, pada mahalnya nasab gitu. Ya, fi mahalli nasbin ala dorfiyya li fi'li syarat. Ya. Jadi yang ambilnya fi'li syarat ya. Bagi fi'li syarat in kana taman, apabila fi'il syaratnya itu tam, bukan naqis ya. Mata taqum aqum. Maka mata di situ apa? Isim apa? Ism syarat mabni ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah. Dzarfiyah zamaniyah. Itu kalau fi'ilnya tam. Contoh mata ta'tihi. Lanjutkan sendiri aja. Mata ta'tihi. Ya. Tusallim alaihi misalkan. Kemudian ayyana. Ayyana nu'minka. Ada kelanjutannya itu ucapan penyair. Yang jelas saya sebutkan di sini syairnya saja. Ayyana nu'minka. Dzarf apa itu mata? Dzarf zaman. Ayyana nu'minka dzarf zaman juga, ayyana dzarf zaman juga, haitsuma tastaqim ya dzarf makan haitsuma tastaqim apa selanjutnya, yuqaddir lakallahu apa azan yuqaddir lakallahu najahan fi ghadiri al-azman, dah cek lagi ya. Wa dzarfan li khobari, dan dia sebagai dorof bagi khobarnya. Dorof bagi khobarnya. Jadi kalau fiilnya tam, dia dorof ya bagi fiilnya yang tam itu. Tadi contohnya ya, mata taktihi, mata dorof bagi apa? Bagi taktihi. Tapi kalau fiilnya nakis, maka dorof tersebut zaman temu makan, maka dia sebagai dorofan li khobari, dorof bagi khobarnya. Dorof bagi khobarnya. In kana naqisan wa dharfan li khabarihi in kana naqisan, dia sebagai dharf bagi khabarnya kalau fiil syaratnya naqis. Contoh aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Maka fa aina ma dharf, aina ma dharf muta'alliq bi mahdhuf. Berarti kan muta'alib dengan khabarnya kan? Khabarnya kan ada yang mengatakannya mahdhuf itu ya. Muta'alib mahdhuf khabar takunu. Ini khabar sih aslinya. Kalau mau ringkas saja khabar gitu. Tapi dikatakan tadi muta'alibnya dengan khabar. Berarti khabarnya mahdhuf, ada juga yang berpendapat demikian. Al-muhim dia khabar gitu. Saya khabar. Fa'innama dharaf. Muta'alik di mahduf khobar takunu alladhi huwa fi'il syarat, yang mana dia takunu adalah fi'il syarat, khobar takunu jadinya. Yang muta'alik dengan mahduf, dan dia khobar sebagai khobar bagi apa? Takunu gitu, gitu. Jadi dalam contoh tadi aynama takunu yudrikumul maut, bagaimana i'rabnya? Aynama ismu syarat ya. Ya, jazimah tajzimu fi'laini ya. Kemudian mabni ala sukun fi mahali apa? Raf'in. Apa sebagai? Khobar ya. Takunu. Atau muta'alik mahduf khobar. Khobar takunu ya. Atau enaknya bagaimana? Ayah nama? Ya pada ya. Ayah nama ismu syarat. Ismu syarat bagaimana? Jazim. Tajimu fi'laini. Kemudian ya, al-awwal fi'il syarat wa tsani jawabuhu terus wa jazaohu. Ya. Fi mahalli nasbin ala dzarfiyah. Ya. Ya, muta'alliq bi mahdhuf khabar dari takunu ya. Atau dengan ungkapan yang lain lah, tidak mengapa ya. Kemudian wa in waqa'at ala hadas. Wa in waqa'at ala hadasin, kalau dia waqa'at ala hadasin sudah selesai tadi ya, sudah selesai ya. Kalau dorof, bagaimana kalau dorof tadi? i'rabnya? Ya dirinci ya. Kalau ada waktu syaratnya tadi adalah dzaraf zaman atau makan, dilihat fi'il syaratnya. Kalau tam maka dia ya pada mahalnya nasab sebagai dzaraf zaman atau makan muta'alliq dengan fi'ilnya. Ya muta'alliq dengan fi'ilnya, dan itu fi'ilnya fi'il apa ini maksud fi'il syaratnya. Fi'il syaratnya. Ya itu amilnya berarti. Adapun kalau fi'il syaratnya naqis, maka dia muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdhuf sebagai khabar bagi fi'il syaratnya. Itu yang mungkin diringkas saja kayak gitu. Ah, sekarang berikutnya, wa in waqa'at 'ala hadatsin fa maf'ulun mutlaq li fi'il syarat. Adapun apabila ismu syaratnya itu waqa'at 'ala hadats, menimpa hadas, hadas itu nasar, maka dia diiraf fa maf'ulun mutlaqun, diiraf sebagai maf'ul mutlaq li fi'il syarat. Maf'ul mutlaq li fi'il syarat. Contoh, ayya dhurbin tadrib adrib, ayya dhurbin tadrib adrib. Maka ayya itu ismu syarat dia, ya mansub, ya sebagai apa? Mansub maf'ul mutlaq. Ya. Ya, karena di sini ismu syaratnya menimpa apa? Hadas kan, dorob tuh. Maka kalau seperti ini anda mi'rab sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Dari fi'il syarat. Ayya dhurbin tadrib adrib. Maf'ul mutlaq mansub mudhaf, tadrib mudhaf ilaih. Au ala zatin, atau kepada zat, ismu syarat yaitu menimpa zat. Ada rinciannya ini, fa in kana fi'lu syarat lazima. Kalau menimpa zat sekarang, ya kalau tadi menimpa hadas kan, jadi yang pertama ada waktu syaratnya lah, dzaraf zaman atau makan. Yang kedua menimpa hadas, ya. Yang ketiga zat, ya. Fa in kana, kalau ini ada rinciannya, fa in kana fi'lu syarat lazima, kalau fi'il syaratnya lazim tidak muta'addi. Contoh, man yaqum idribhu, misalkan man yaqum atau adribhu, ya samalah. Fa hiya, maka dia di'rab sebagai mubtada karena lazim fi'ilnya. Paham ini? Jadi kalau ada waktu syaratnya adalah zat, bagaimana? Dilihat ya, kalau fi'il syaratnya lazim, maka dia diiraf sebagai mubtada. Man yaqum adrib. Man apa? Ismu syarat mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Khabarnya mana? Ya itu. Ya. Fi'il syaratnya jumlah. Yaqum jumlah. Fi'il syarat pada mahalli rafa khabarnya. Au kaza in kana muta'addiyan, atau demikian pula dia sebagai mubtada. In kana muta'addiyan, kalau dia muta'addi. Au kaza in kana muta'addiyan waqi'an ala ajnabi. Muta'addi ini menimpa maf'ulnya kepada maf'ul ajnabi, bukan yang kembali kepada man. Ajnabiyun minha. Contoh, may ya'mal su'an yujza bih. Di sini ada waktu syaratnya man zat, ya kan? Zat. Dilihat fi'ilnya didapati ya'mal muta'addi, hanya saja dia ya'mal menimpa maf'ul yang ajnabi, bukan kembali kepada man. Maka demikian pula dia man diiraf sebagai apa? Mubtada juga. Ya. Paham ini? Khabarnya mana? Fa khabaruhu, ada khilaf, imma jumlah asyarat, ada yang mengatakan jumlah syarat, awil jawab, ada yang menyatakan jawabannya, au huma ma'an atau keduanya, luaslah dalam masalah ini karena tidak memiliki banyak pengaruh dalam makna. Silakan antum yang biasa dipakai enggak apa-apa. Al-Muhim ada yang menyatakan jumlah syarat, ada yang menyatakan jawab, ada yang keduanya. Aqwal, ada beberapa pendapat. Jadi bagaimana kalau ada waktu syaratnya zat? Terinci yang pertama, kalau fi'lu syaratnya lazim, maka dia pada mahalnya rafa sebagai mubtada. Kalau muta'addi, ya demikian pula mannya dia rasai mubtada. Kalau muta'addi ini, fi'l muta'addi ini menimpa maf'ul yang ajnabi. Kalima ya'mal su'an yujzubih. Wa in kana muta'addiyan, adapun kalau fi'l syaratnya muta'addi, wasallata ala al-adah fahiyya maf'uluh. Adapun kalau fi'lnya muta'addi wasallata dan fi'l tersebut ditimpakan amalannya ala al-adah kepada adawatu al-jazm tadi, maka fahiyya, maka adawat tersebut yang berupa zat maf'uluhu, maf'ulnya. Ya termasuk dalam ma, ya kan? Zat juga man, ma, mah, ma, ya kan. Contoh, wa ma taf'alu min khairin, maka i'rabnya ma di sini sebagai apa? Maf'ulun bi dari taf'alu, maf'ulun bi muqaddam dari apa? Fi'lu syarat taf'alu. Kenapa demikian? I'rab ma sebagai maf'ulun bi karena fi'lnya taf'al muta'addi dan amalannya ditimpakan kepada ma. Wa ma taf'alu min khair. Wa in sulita ala dhamirihi, adapun kalau fiilnya ditimpakan kepada dhamir yang kembali kepada adatu syarat tadi, au ala mulabisi atau kepada mudhaf ilaihnya, maka ini masuk fashtighalun, maka ini masuk bab ishtighal. Jadi kalau kita bikin contoh, wa ma taf'aluhu misalkan, ya contoh, man yadribhu atau contoh man yadrib akhahu, gitu ya. Kalau man yadribhu, ya di sini ditimpakan amalnya fi'il kepada apa? Dhamirnya. Kalau man yadrib akhahu zaidan, akhahu mulabisnya, ya, mudhaf kepada dhamir. Man yadrib akhahu zaidan idribhu, ma'adala jazaidannya idribhu. Maka kalau seperti ini, ya isi babnya bagaimana? Boleh dengan dua sisi. Kaya juzu fiman, boleh pada contoh semacam ini, pada mannya kaunuha maf'ulan li mahdhuf, sebagai maf'ul dari isim afil yang mahdhuf, amal yang mahdhuf, atau dia diarah sebagai mubtada, ya khabarnya tadi bisa apa syaratnya, jawab syaratnya atau dua-duanya, ya, meskipun dikatakan oleh yang lain dalam contoh ini bagusnya mubtada. Al-Muhim boleh dengan dua sisi. Ya, tergambar kira-kira. I'rabnya syawa ya. Coba diringkas kembali. Bagaimana cara meng-i'rab adawatu syarat yang berupa isim. Pertama, kalau isimnya atau adawatu syaratnya adalah dzaraf, zaman atau makan, bagaimana nih? I'rabnya bagaimana? Dirinci atau dilihat di situ fi'il syaratnya apa? Kalau fi'il syaratnya tam, maka dhorof tadi zaman ataupun makan pada mahalnya nasab ala dharfiyah muta'alik dengan fi'il tadi. Ya. Kemudian kalau fi'ilnya naqis seperti yakunu dan teman-temannya, maka ada syarat tadi muta'alik dengan sesuatu yang mahdhuf, khabar dari fi'il yang naqis tersebut. Ya. Kemudian apabila ada syaratnya itu menimpa hadas, masdar berarti didhofahkan kepada apa? Hadas, maka dia sebagai apa? Maf'ulun mutlak, sebagai maf'ulun mutlak. Adapun kalau isim syaratnya adalah zat, maka bagaimana rinciannya? Apabila fi'il syaratnya lazim, maka dia sebagai apa? Mubtada, man atau ma ataupun mahma. Kalau fi'il syaratnya muta'addi tapi dia ya, tapi dia menimpa maf'ul yang ajnabi, ya, tidak kembali kepada isim syarat, maka sama juga mannya dia harus sebagai apa? Sebagai mubtada. Adapun kalau fi'il syaratnya tadi ditimpakan amalannya kepada adawatu syarat, maka adawatu syarat tadi bima'ali apa? Nasbin sebagai maf'ul bi muqaddam. Adapun kalau fi'il syarat fi'il syaratnya muta'adi tadi ditimpakan amalannya kepada dhamir yang kembali kepada isim syarat, maka boleh dengan dua sisi ini masuknya pada pembahasan apa? Istighol. Ya, diingat-ingat ya. Nah, kalau untuk mendapati baca, diingat-ingat Eropnya kaedahnya. Nah, sekarang kita baru masuk. Ini bekalnya. Ya. Paham ini maknanya? Bila wala min taliban du'jazma fil fi'li hakadha bilam walamma wajzim bi'in wa man wa ma wa mahma ayin ma ta'ayyana ayna izma wa haythuma anna wa harfun izma ka'in wa baqil adawati asma ahaduhuma loncat al adawatul jazimah lil mudari' ala qismain. Adawat, alat-alat yang menjazimkan fi'il mudari' ada dua macam. Sebutkan dalam catatan kaki, al-jazmu huwal qat'u lughatan. Al-jazm itu secara bahasa bermakna al-qat'u, memutus. Wa i'raban, adapun dari sisi i'rab maknanya qat'ul fi'li 'anil harakah. Memutus fi'il dari harakat, disukun berarti. Aw qat'u harfin minhu, atau membuang huruf darinya. Karena sudah kita ketahui jazm itu bisa dengan apa? Sukun ataupun dengan membuang harokat ataupun dengan membuang huruf. Ya. Adawatul jazimah ada dua macam. Yang pertama, ma yajzimu fi'lan wahida. Apa yang ia menjazmkan satu fi'il. Ya. Sebutkan di sini wahuwa, yaitu allamu ad-dalatu 'alal amr. Yang pertama, lam yang menunjukkan kepada perintah. Contoh, liyakum zaidun, hendaknya Zaid berdiri. Lam, lamul amr. Yakum fi'lun mudhari' majzumun bilamil amr. Zaidun fa'il marfu'. Aw 'ala ad-du'a, atau yang masuk kepada doa, arahnya ke atas. Liyaqdi 'alaina rabbuk, hendaknya Rabbmu mematikan kami saja. Liyaqdi lam, lamul am, lamul du'a. Yaqdi fi'lu du'a berarti ya. Majzumun bilamid du'a wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya. Nah, ini lamul amr ini umumnya masuk kepada fi'il yang ghaib. Ya. Wa jazmuha fi'li al-mutakallim. Adapun lam al-amr yang menjazmkan fi'lai al-mutakallim, dua fi'il untuk mutakallim, mabniyaini lil fa'il, yang dua fi'il untuk mutakallim itu mabni di atas fa'il, ana dan nahnu, ya, fi'lai al-mutakallim ana dan nahnu. Wa jazmuha, dan penjazman lam ini kepada fi'il untuk mutakallim, dua fi'il untuk mutakallim, untuk ana ataupun nahnu, yang dua fi'il tersebut mabniyaini lil fa'il, dibentuk untuk fa'il, qalil. Wa jazmuha fi'lai al mutakallimi mabniyaini lil fa'ili qalil. Kenapa? Jadi lam ini menjazmkan dua fi'il untuk mutakallim yang mabni untuk fa'il sedikit. Kenapa? Alasannya li'annal mutakallim la ya'mur nafsah, karena umumnya pembicara tidak memerintahkan dirinya sendiri, sehingga jarang ada juga. Di antara syahidnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, qumu fali usalli lakum, atau fal usalli lakum, ini sambungnya. Fal usalli, fal usalli, fal usalli. Ya, pakai bisa kalau ada fa wawi sebenarnya disukun ya. Seperti apa? Wal yaqdu, wal yaqdu tafasahum itu. Ya. waliyufunu dzurahum. Fal usolli lakum, majzum di sini usolli. Untuk siapa di sini? Mutakallim mabni lil fa'il anak. Bait Bukhari hadisnya. Ini fal usolli li ajlikum. Fa'nya di situ zaidah, taukid. Qumu fal usolli lakum. Itu fa'nya apa? Zaidah. Dan juga dalam qiraah yang lain dibaca wal tahmil wal nahmil qiraah yang kita baca ini ya wal nahmil khotayakum wal nahmil khotayakum itu apa ini pembahasan tadi tentang apa menjazmkannya lam ini ya lam ini untuk apa dua fi'il untuk mutakallim yang mabni lil fa'il itu apa sedikit ada tidak ada iya karena apa sedikit karena seorang biasanya tidak memerintahkan apa dirinya sendiri ya, tapi kadang memang kita ngajak bujur sendiri kita ayo gitu ya demikian ya. Ah jangan malas nih ngajak bujur sendiri gitu. Wa aqallu minhu yang lebih sedikit lagi jazmuha wa qallu minhu jazmuha li fi'lil fa'il al mukhatab ini saya ada yang kurang jelas jazmuha fi'lil fa'il al mukhatab lebih sedikit lagi kalau ia menjazmkan untuk mukhatab itu lebih sedikit lagi nahu qawli ta'ala fa bidzalika faltafrahu bukan apa fa bidzalika falyafrahu tapi faltafrahu ini lebih sedikit dari sebelumnya ini pada kira Utsman Ubay Anas Zaid juga dalam hadis ada juga litakhudhu masaffakum litakhudhu masaffakum sini yang dicontohkan hanya untuk ghaib saja ya ada juga untuk selain yang ghaib untuk mutakallim ada sedikit untuk mukhatab ada lebih sedikit gitu. Paham nih? Iya. Anas Zaid wa Zaid. Itu jadi lamul amr umumnya masuk kepada yang ghaib. Untuk yang ghaib. Untuk yang mukhatab sedikit. Untuk yang mutakallim sedikit, untuk yang mukhatab lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Kemudian ini paham ini bahwa lam adalah 'ala al-amr. Contoh liyaqum Zaidun, awal ad-du'a nahu liyaqdi 'alaina rabbuk. Disebutkan dalam lanjut ngaki nomor 1 itu. Ad-du'a ahadul ma'ani al-far'iyya lil-amr. Du'a adalah salah satu makna cabang dari amr. Wahuwa dan dia, yani ad-du'a, talabul adna minal a'la fi'lan. Permintaan dari yang rendah kepada yang lebih tinggi secara pasti. Kemudian al-amr talabul a'la minal adna. Adapun amr, tuntutan dari yang tinggi kepada yang lebih rendah. Wa thammata al-iltimas. Dan sanada al-iltimas. Talabul fi'li min musawin meminta dilakukan satu perbuatan kepada orang yang setaraf sederajat. Ya. Ya, kemudian yang ke dua ya. Tadi yang pertama lamul amr kan? Dari adawat yang menjazmkan satu fi'il saja. Yang pertama apa? Lamul amr dan lamul du'a atau kalau disingkat lamul amr lamul du'a masuk di dalamnya. Yang kedua la bukan lam ya. Kalau lam lamnya saja. Kalau la lam dengan alif. Ya kalau lam itu disebutkan anu bacaan hurufnya lam lam satu huruf. Kalau dua dibacaannya kalau dua atau lebih dipanggil dengan bacaannya la hal. Tapi kalau cuma satu huruf disebut dengan apanya? Nama hurufnya ya, lam. La adalatu ala nahi. Kemudian yang berikutnya yang menjazmkan satu fi'il mudhari saja adalah la yang menunjukkan kepada nahi. Yani nahi wab'an dari asal peletakannya. Ya tadi juga sama ya. Lam udala alal amr itu wab'an dari asal peletakannya itu amr asal peletakannya ya. Kemudian ada perubahan. Nah, kita baca di sini contohnya nahu qouli ta'ala la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau sedih karena sungguh Allah SWT bersama kita. La tahzan, la nahiya jazimah ya, harfun mabni ala sukun la mahalla la min al-i'rab. Tahzan fi'lun mudhari majzumun bila nahiya wa alamatu jazmiya sukun wa fa'iluhu mabni satir fi wujuban taqdiru anta ya. Au ala du'a, atau menunjukkan kepada du'a, arahnya ke atas. Rabbana la tu'akhidna, la tu'akhidna, ini jelas. Kemudian juga jazmuha, tambahan ini, kalau biasanya la nahiya kepada siapa perintahnya? Kepada mukhatab, iya kan? Kalau lamul amr umumnya kepada siapa? Ghaib. Tapi kadang digunakan untuk selain itu. Jadi kalau lam al-amr umumnya untuk ghaib, tapi kadang digunakan untuk mutakallim, kadang juga untuk mukhatab. Adapun la nahiyah umumnya digunakan untuk nahi kepada mukhatab, ya kan? Umumnya demikian. Ya. Tapi kadang juga wajazmuha fi'lai al-mutakallim mabniyaini lil fa'il nadir. Jazmuha menjazmkannya la nahiyah, menjazmkannya la nahiyah kepada fi'lai al-mutakallim, dua fi'il untuk mutakallim, ana dan nahnu, yang disandarkan pada ana dan nahnu. Mabniyaini lil fa'il, yang mana fi'il tersebut mabni lil fa'il nadir, ini sesuatu yang sedikit. Ka qawlihi, seperti ucapannya penyair, la a'rifan, rab-roba, ya. Ya, la a'rifan. Rab-roba. Huran mudmi'uha. Ini la nahiyah masuk pada fi'il mudhari' untuk mutakallim. Ya. Dikasih nun apa di sini? Taukid ya. La arifan rob-roba. Aku benar-benar tidak mengenal. Rob-roba. Rob-roba itu qit'ah minal baqar. Sekawanan sapi. Huron mudmi'ah. Huron maksud matanya putih. Matanya berwarna putih maksudnya itu. Huron mudmi'ah. Mudmi'ah maksudnya matanya. Hur itu yang matanya putih dan tengahnya sangat hitam. Maksudnya yang apa? Putih matanya. La a'rifan. Janganlah aku mengetahui, jangan sampai aku mengenal, mengetahui rob-roba huran mudmi'a. Juga ucapan penyair yang lain. Idza ma kharajna min Dimashq, min Dimashq. Apabila idza ma kami keluar min Dimashq, fala na'ud, tuh, fala na'ud, maka janganlah kami kembali. Laha, itu potongan bait pertamanya, idza ma kharajna min Dimashq fala na'ud. Kemudian yang keduanya, laha, lah sambungannya, laha ma dama fiha al-juradimu, al-juradimu, al-juradimu. Idza ma kharajna min Dimashq, apabila kami keluar dari Dimashq, kata Dimashq, fala na'ud, maka janganlah kami kembali. laha kepada kota tersebut mada mafia selama di situ ada jurodim. Nah, belum cek mana jurodim. La di sini du'aiyah atau nahiyah. Kemungkinan du'aiyah, kemungkinan apa? Nahiyah. Semoga, berarti kalau doa semoga kami tidak kembali gitu. La na'ud, semoga kami tidak kembali kalau doa. Atau nahiyah. Wa huwa 'ala nahyi nadir, dan dia ketika masuknya untuk mutakallim untuk nahi itu sedikit, lebih banyak itu doa. Wa huwa 'ala an-nahyi nadir li'anna al-mutakallim la yanha nafsah, karena pembicara tidaklah ia melarang dirinya sendiri illa 'ala al-majaz, katanya. Kecuali di atas sisi majaz, tanzilan lahu manzilatal ajnabi, karena ia posisikan dirinya seperti orang lain. Kemudian wa yakthuru jazmuha, seringkali didapati la nahiyah menjazmkan fi'lai al-mutakallim, dua fi'il untuk mutakallim yang mabniyain lil maf'ul, yang mabni lil maf'ul banyak, kalau yang mabni lil fa'il dikit. Fi'lai al-mutakallim mabniyain lil maf'ul, contoh nahu la ukhraj, la nukhraj, jangan saya dikeluarkan. La nukhraj, jangan kami dikeluarkan. Kenapa? Li'annal manhi ghayru, li'annal manhiya ghayru mutakallim, karena yang dilarang kan bukan mutakallim, orang lain kan. La ukhraj, jangan sampai saya diusir. Siapa yang diusir? Orang lain. La ukhraj ya Zaid, saya jangan dikeluarkan. Kalau tadi ngajak bicara sendiri di sendiri sedikit gitu. La ukhraj ya, la nukhraj, tanya semisal itu. Ya, itu apa? La nahiyah, seringnya masuk kepada mukhatab, itu yang paling sering didapati. Yang kedua ketika untuk mutakallim, tapi yang mabnilil majhul, yang jarang ketika diperuntukkan untuk mutakallim, yang apa? Mabni yang lil ma'lum. Ya. Kalau untuk mutakallim ya sudah dicukupkan dengan fi'il amr. Bukan macam itu, afan. Yang tadi lam tadi yang sebelumnya itu liyakum. Seringnya itu ghaib ya. Karena untuk mutakallim kan sudah dicukupkan dengan sighah fil amr kan, kum gitu. Ya, masuk ke yang ke berapa? 3 dan 4, lam dan lamma. Lam dan lamma. Wa huma linafi, dan keduanya untuk nafi. Untuk nafi semua, lam dan lamma. Bukan lamma apa? Dengan mana illa, bukan lamma harful wujud li wujud, bukan lamma al-hiniyah. Wa huma linafi wa yahtassani bil mudhari', dan keduanya khusus masuk pada fi'il mudhari'. Nah, ini mungkin mengeluarkan yang lainnya dari lamma. Khusus kalau lamma temannya lam ini masuk kepada fi'il apa? Mudhari'. Wa yaqlibani ma'nahu ila al-mudhi, dan membalik makna fi'il mudhari' yang tadinya itu hal atau istiqbal kepada mudhi, waktu yang lampau. Contoh lam yakum zaid, Zaid belum berdiri. Sebelum kita ngomong ya Zaid belum berdiri. Lampau berarti kan. Walamma yaqum Amr, belumlah Amr berdiri. Wala yakunu an-nafyu bilamma illa muttasilan bil hal. Di antara bedanya lam dan lamma dalam penggunaan adalah bahwasanya la yakun nafyu, tidaklah penafian dengan lamma kecuali muttasilan bil hal, bersambung sampai sekarang. Sampai kita diucapkan belum berdiri juga. Ya, kalau kita tambahkan ada beberapa bahan banyak perbedaan antara lama dan lam. Di sini juga ada dalam catatan kaki kita baca yashtariku lam wa lamma bi arba'ah, bersekutu lam dengan lamma pada empat hal. Sama maksudnya dalam empat hal. Al harfiyah, sama-sama huruf. Al jazm, menjazmkan. Nafi al qalb ila al mudhi. Ya. Wa tanfaridu lamma an lam bi arba'ah, dan teristimewakan, terbedakan lamma dari lam dengan empat hal. Yang pertama ittisaluha bil hal, kalau lama berkait sampai dengan waktu sekarang, sama dzukir Ya, sebagaimana telah sebutkan wa ma'nahu dan makna ittisalu nafyin man fiha ittisalu nafyi man fiha ila zamanil kalam, yakni bersambungnya penafian isim yang dinafikan tersebut atau fi'il yang dinafikan tersebut sampai waktu pembicaraan. Kemudian berikutnya ada muktironi habi adat syarat, lama tidak bisa bergandengan dengan adat syarat. Yang berikutnya tawaqqu hudus man fiha wa qurbuh, tawaqqu akan terjadi gitu yang dinafikan tersebut dan dekat terjadinya. Berikutnya jawazu hadzi madzumiya, boleh dibuang fiil yang dijazmun adalah lamma, atau kalau mau kita baca bisa dari yang lain ya, tapi ini juga sama, kita mungkin baca dari yang lain juga. Jadi lam itu terbedakan, infaradat lam an lamma. Sekarang lam terbedakan dari lamma dengan beberapa sisi. Sekarang perbedaan lam dengan lamma. Yang pertama, di musahabati adat syarat, lam bisa berdampingan dengan adat syarat. Di musahabati adat syarat. Contoh wa illam taf'alu apa fama ballaghta risalatah, wa illam masuk lam atau berdampingan dengan lam adat syarat bisa in lam. Tapi kalau bersama lamma tidak bisa. Enggak boleh inna lamma taf'al, in lamma taf'al, enggak boleh. Kemudian yang kedua, kalau lam yajuzun qita' nafi man fiha, boleh bisa yang dinafikan dengan lam ini yajuz in qita' nafi man fiha, yajuzu in qita'u nafi man fiha, boleh untuk berhenti penafian yang dinafikan oleh lam ini. Seperti sebagai menyontohkan hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura, bukankah telah datang kepada manusia satu waktu, satu zaman, lam yakun syai'an madhkura, ini waktu tersebut dia belumlah sesuatu yang disebut-sebut. Nah, sekarang sudah menjadi sesuatu yang disebut, ya sudah terputus gitu penafiannya. Paham enggak? Ya juzu in qita'u nafi man fiha, bisa dibawa kepada berhentinya penafian. Hal ta'ala nisanihin minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bi khilafi lamma, berbeda dengan lamma. Fa inna nafya man fiha, sesungguhnya penafian dari fi'il yang dinafikan oleh lamma mustamir, terus berlangsung ila zamanil hal, sampai zaman pembicaraan hal sekarang. Sehingga wamtana'a fi lamma an yiqal, sehingga tidak boleh pada lamma untuk dicontohkan, diucapkan. Wamtana'a fi lamma an yiqal lamma yakun thumma kana, enggak boleh. Lamma yakun, belum terjadi, thumma kana, kemudian terjadi, enggak boleh. Karena harus sampai zaman sekarang belum terjadi. Lamma yakun thumma kana, kenapa? Lima fihi mina at-tanaqud, karena di situ ada tanaqud, pertentangan. Lamanya untuk penafian terus menerus sampai waktu pembicaraan tapi dibatalkan gitu. Iya, dengan thumma kana kemudian terjadi. Ya, li'anna imtidad dan nafi, karena berlangsungnya nafi. Li'anna imtidad dan nafi, karena terus menjulurnya penafian, berlangsungnya penafian. Wasimrarihi ila zaman takallum, sampai zaman bicaraan. Yamna' menghalangi minal ikhbar, menghalangi pemberitaan. Bi'anna zalika al-manfi, bahwasanya sesuatu yang dinafikan tersebut yang terus menerus penafiannya, wujida fil madhi, didapati ternyata pada yang telah lewat, tidak bisa. Li'anna imtidad dan nafi, lianna imtidad an-nafi wa istimrarahu ila zaman at-takallum, karena terus berlangsungnya penafian sampai zaman pembicaraan. Yamna'u min al-ikhbar, ini menghalangi pemberitaan. Bi anna dzalikal manfi, bahwasanya sesuatu yang terus-menerus dinafikan tersebut. Bi anna dzalikal manfi al-mustamir nafyuhu wujida fil madhi, didapati gitu adanya pada waktu yang lampau. Ha. Kemudian kalau tadi tersendirikan lam dengan lama dengan beberapa hal. Tadi disebutkan berapa? Dua ya. Yang pertama, lam bisa diiringi dengan ada syarat in lam, lama tidak bisa. Yang kedua, lam bisa terputus. Ya, penafiannya kalau lama tidak. Terus maksudnya sampai jabatan pembicaraan. Ya. Kemudian yang berikutnya, tafarrud lamma an lam. Peristimewakan lama dari lam dengan yang pertama, tafarrud lamma an lam. Yang pertama, bijawazi hazfi majzumiha, bijawazi hazfi majzumiha. Ada yang ini. Bijawazi hazfi majzumiha, boleh fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lama tidak disebutkan. Itu kehebatannya apa? Lam. Kalau tadi kehebatannya apa? Lam. Kehebatannya lam tadi bisa kan berdampingan dengan in, kemudian juga penafiannya bisa terputus. Kalau lama, yang pertama bijawazi hadzi majzumiha, boleh dibuang majzumnya. Sebagai contoh, ka qarabtul madinah walamma, qarabtul madinah walamma, saya sudah dekat ke kota Madinah walamma. Ini walamma adkhulha, tadi belum, ini belum masuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua, tawaqqu' thubutihi. Tawaqqu' apa? Thubutihi. Yani thubut man fiha. Tawaqqu' thubut Thubuti yani thubut man fiha. Ditunggu-tunggu. Atau tawaqquf thubuti akan terjadi gitu maksudnya. Apa yang dinafikan oleh apa? Lama tersebut. Tawaqquf thubuti, apa yang dinafikan tersebut ditunggu akan terjadi. Contoh, balamma yadhuku azabi. Balamma yadhuku azabi. Ay yani ilal an. Ya ini sampai sekarang mereka belum merasakan azab neraka yang aku siapkan. Wa saufa yadhuqunahu, dan kelak mereka akan apa? Merasakannya. Jadi akan terjadi gitu kalau dengan lamma itu. Tapi belum terjadi, nanti akan terjadi. Contoh, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dalam keadaan iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian sampai sekarang. Nanti wa saufa yadkhul, nanti akan masuk gitu. Tawaqquf butuh, nanti akan dihasilkan terjadinya. Ya, nanti akan dihasilkan terjadinya. Sampai sekarang belum. Walam la taqtadi dzalik, adapun lam tidak demikian. Perlu dikasih tambahan di sini, wa tawaqqu' fil lamma ghalib. Ya, tawaqqu' fil lamma, tawaqqu' pada lamma itu ghalib. Umumnya demikian, tidak mesti. Akan terjadinya sesuatu yang dinafikan tersebut itu ghalib, umumnya demikian. Wa min ghairil ghalib, di antara contoh yang tidak umum, jarang didapati, dicontohkan dalam syarah tasrih ya, nadima iblis walamma yanfa'hu, majzumnya lama boleh dibuang. Kemudian itu sudah kita ambil, lam al-amr, kemudian la an-nahi, kemudian lam dan lamma. Wasani, yang kedua, apa maksudnya yang kedua? Apa yang ia menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Ya. Tapi ini ghaliban, umumnya, enggak mesti. Ma yajzimu fi'lain ghaliban, wa qad yajzimu fi'lan wa jumlah. Kadang adawat ini, kadang ya, adawat ini menjazmkan satu fi'il dan jumlah yang lainnya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Bahkan wa qad yajzimu fi'lan wahidan kama sayati, bahkan kadang ia hanya menjazmkan satu fi'il saja, sebagaimana akan datang bahasanya nanti ada. Jadi kadang adawat ini yang menjazmkan dua fi'il sekaligus, dia hanya menjazmkan satu fi'il, kadang demikian. Nanti ada bahasanya khusus. In, ya in, in telah sebelumnya kita sebutkan bahwasanya dia harfun bittifaq, ya. Dan dia adalah apa? Ummu hadzal bab, ibunya, induknya bab ini, yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Contoh ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. In tubdu, in harfu syarat jazimah tajzimu fi'lain. Al-awwal fi'il syarat wa tsani jawabuhu jazaohu. In tubdu ma fi anfusikum, jika kalian menampakkan apa-apa yang ada dalam hati kalian, aw tukhfuhu atau menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisabnya. Kemudian dikasih keringanan ya. Kemudian di sini syaihnya mana? Tubdu fi'lu syarat majzumun bi'in wa alamatu jazmihi hadfunul li'annahu minal afal khamsah wa fa'ilnya. Kemudian jawab syaratnya mana? Yuhasibukum, fa'ilnya lafzul jalalallah. Iramnya insyaAllah jelas. Kemudian man, kalau in iramnya kan mudah, in tidak ada mahal dalam i'rab. Man sekarang, man ya'mal su'an ijazabih. Ada itu syaratnya mana? Man. Apa ini? Zat, toraf, atau hadat apa? Zat. Ini zat. Ya. Dengan fi'il syaratnya mana? Ya'mal majzum dengan man. Ya. I'rabnya mannya apa di sini? Sebagai mubtada pada mahalnya rafa. Mabni ala sukun, fi'il ala mubtada. Kenapa? Padahal di situ ya'malnya muta'adi. Karena dia beramal pada ma'ful yang ajnabi su'an. Ya. Jawabannya mana? Yujizabih. Bihi jar majrur muta'alliq, jar majrur pada mahalnya apa? Rafa sebagai naibul fa'il. Irobnya jelas juga kan ini? Wama. Tadi man disepakati apa ke? Isimannya. Ma juga disepakati ke isimannya. Wama taf'alu min khairi ya'lamullah. Di sini ma apa ismu syarat jazimah tajzimu fi'lain mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena fi'lu syaratnya muta'addi dan amalannya ditimpakan kepada ma. Maful bi muqaddam. Ya. Jawab syaratnya mana? Ya'lamullah. Ya. Ini minnya bisa juga min bayan. Bayani yang menjelaskan tentang ma. Ya. Ya'lamullah itu jelas. Ya, mau jadi dulu lah. San, mau jadi dulu, San. Ada. Sibuk lah, tambah sibuk. Di mana mut? Al-hal waswun fadladun muntasibu mufimu fi halin kafar dan adhabu wa kaunuhu muntaqilan mushtaqqa yaghlibu lakin laysa mustahaqqa yathul jumudu fi sayin wa fi mubdi ta'awurin bila takallufi kabi'humu dan bigadaya dan biyad wa karro zaidun asadan ayika asad wal halu in urifa labdun fa'atakit tankirahu ma'an kawahdaka syahid. فمزدل منكر حالا يقوى بكاثة كبارة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نف أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا وسبق حال ما بحرف جر قد أبى ولا أمنه فقد ورد المفعول وأدرس حالا من المضاف له إلا إذا كان المضاف Kemudian adawat atau awamil al-jazm berikutnya setelah yang pertama lamul amr wa du'a, la nahi wa du'a, kemudian lam dan lamma, in, man, ma, mahma. Sudah kita sebutkan bahwasanya yang lebih sahih mahma adalah apa? Isim. li'audi dhamir ilaihi fi qawli ta'ala mahma ta'tina ya. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya berkata, mahma ta'tina bihi, apapun yang kau datangkan kepada kami dari ayat untuk menyihir kami dengannya, maka sekali-kali kami tidak akan beriman kepadamu. Mahma di sini syahidnya ismu syarat ya, jazim, tajzimu, yajzimu fi'lain, al-awwal fi'lu syarat, wa-thani jawabuhu jazauhu. Kemudian ta'tina fi'lun mudhari' majzum bimahma wa 'alamatu jazmihi hadzu harfi 'illah wa huwa al-ya. Dan seterusnya. Bisa kan insyaallah rabbnya ya. Yang perlu kita tambahkan tentang mahma. Di sini i'rabnya bagaimana mahma? Bisa dengan dua sisi ya. Jadi mahma ismu syarat imma mubtada. Boleh di'rab sebagai mubtada. Kenapa boleh di'rab sebagai mubtada? Kan isyghal di sini. Ya kan, mahma di sini karena ta'ti nabi fi'il syaratnya menimpa dhamirnya. Dhamir yang kembali kepada mahma. Maka khabarnya ya sudah lewat. Ada yang mengatakan apa? Fi'il syarat, jawab syarat atau dua-duanya. Ya. Aw maf'ul, atau dia boleh di'rab sebagai maf'ul bi mahdhuf wa li amil ya mahdhuf yufassiruhu fi'lu syarat, yang mana amil yang mahdhuf tersebut dijelaskan oleh fi'lu syarat oleh apa? Ta'tina. Bahwa ta'tina ini ala haddi, sama dengan batasannya zaidan marartu bih. Boleh dikatakan zaidun marartu bih, boleh apa? Zaidan marutubi. Kalau Zaidun marutubi mubtada, berarti kalau Zaidan marutubi berarti ditakdirkan sebelum Zaid amil yang menasobkan yang semakna dengan marra. Itu apa? Jawaztu Zaidan, ya kan? Marutubi. Itu juga demikian pula mahma ditakdirkan yang semisal maknanya ta'tini bih. Ya. Atu mah atu misalkan. Kalau datangkanlah. Kalau atabi mendatangkan kan? Dia muta'adi dengan mbak. Kalau ada langsung nanti dirinya kan. Dan semasa dengan itu. Ya, semana dengan itu. Dan yang pertama lebih rojih sebagai apa? Mubtada. Paham ini? Ya. Pokoknya kalau fi'lu syarat ya beramal pada dhamir yang kembali kepada ismu syarat, boleh dengan dua sisi. Penakdiran fi'l sudah lewat, tinggal murojaah lagi kalau bingung. Ya. Kemudian ayun, ini juga ismun bi ittifaq. Ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Nama-nama mana saja dari nama Allah yang kalian seru, kalian sebut ketika berdoa, maka bagi Allah semua nama-nama yang sempurna dalam kebagusan. Ayun di situ ismu syarat. Katanya maf'ulun tsanin li fi'li asyarat. Dia maf'ul yang kedua dari fi'li syarat, yaitu tad'u. Karena katanya tad'u bima'na tusammu, kalian sebut. Sama yusammi butuh dua maf'ul. Wa hudhifa maf'uluhu al-awwal, dan maf'ul yang pertama dibuang. Yani takdirnya ayasmin tusammuhu, nama-nama Allah yang mana saja yang kalian sebut. Ya. Maka bagi Allah nama-nama yang baik dan maknya untuk tauhid. Hah? Apa? Ayya ismu syarat maf'ul thanin li fi'li asyarat wa huwa tad'u li'annahu bima'na tusammu wa hudhifa maf'uluhu al-awwal. Yani takdirnya ayya ismin tusammuh. Kemudian wamata ini ismun bittifaq. Irobnya bagaimana? Sudah lewat tadi. Borof. Ya, borof. Kalau fi'il syaratnya itu tam, maka dia borof muta'alik dengan fi'il tersebut. Karena mahalnya nasab. Kalau nakis, maka dia sebagai khabar muta'alik dengan yang mahduf. Contoh ucapan penyair. Mata ta'tihi ta'shu ila daw'i narihi tajid khaira narin indaha khairu muqidi. Kapan saja engkau mendatanginya, ta'shu itu taji'uhu ala ghairi hidayah. Kapan saja engkau mendatanginya, ta'shu ila daw'ihi, berjalan tanpa arah menuju daw'i narihi, cahaya apinya. Ta'shu jumlah fi'liyah. I'rabnya sebagai hal dari dhamir mustatir pada fi'il syarat ta'tihi anta. Kapan saja engkau mendatangi dalam keadaan engkau berjalan menuju sinar apinya, tajid, maka engkau pasti akan mendapati khairun narin, sebagus-bagus nar, perapian adalah indaha khairu muqidi. Indaha khabar muqaddam khairu muqidi mubtan muakhir, sebaik-baik yang menyalakan ya di sisinya. Berarti maful yang keduanya apa ini bentuknya? Jumlah ya, jumlah ismiyah. Kau dapat di sebaik-baik perapian adalah khairu muqidi indaha, yang di sisinya ada sebaik-baik yang menyalakan. Kemudian ayyana sudah lewat. Huruf apa ayana ini? Huruf zaman. Seperti halnya apa? Mata. Ismun bi ittifaq. Ismun bi ittifaq. Kata di catatan yang disini sebutkan bi makna mata wa kadzalika anna al-atiyah ba'da qalil. Demikian pula anna katanya akan datang sebentar lagi. Ini bagian mengatakan anna huruf apa? Makan. Ya, mungkin dilihat konteksnya. Mungkin bisa dua-duanya. Ayyana nu'minka ta'man ghairana wa idha lam tudrikil amna minna lam tazal hadira. Ayyana nu'minka, kapan saja kami percaya kepadamu, ta'man ghairana, maka engkau akan percaya kepada selain kami. Kapan kami percaya kepadamu, engkau akan percaya kepada selain kami. Wa idha lam tudrikil amna minna, jika engkau tidak mendapati keamanan dari kami, lam tazal hadira, maka senantiasa engkau akan merasa takut, hati-hati, waspada. Di sini syaratnya mana? Ayyana nu'minka, itu fi'il syaratnya nu'minka. Jawab syaratnya mana? Ta'man. Ya. Selaskan ini. Kemudian aina ma? Darah apa? Aina makan. Ya. Aina marrihu tumayyilha tamil. Di mana saja angin itu menggoyangnya, ia bergoyang. Enggak tahu ya menggoyangkannya apa ini. Ini goyangkannya pohon atau apa, enggak tahu. Ada enggak ungkapannya itu? Hadza ajiz bait li Ka'b ibn Ju'ail wa sadduhu su'dah. Nabitatun fi ha'iri, wanita berarti ya. Namanya su'dah. Nabitah fi ha'iri. Atau nama pepohonannya, nama pepohonan su'dah nabitah, dia tumbuh fi ha'ir, dalam ha'ir kebingungan. Terus cek lagi ini. Ada sini su'dah bi fathhi shad wa sukun al-'ain hi al-fatat allati tanbut mustawiyatan. Hah? Qona. Tadi apa namanya? Sudah mau diulang lagi lah. Kecapean mungkin. Masalahnya tadi sudah dikira ismu. Nah. Ya. Qona apa qona? Qona. Atau qona. Tongkat ya atau ranting ya. Tombak ya. Ya mungkin sekitar pohon ya. Pohon yang tanbut mustawiyah, tumbuh mustawiyah. Lurus. lurus. Fala tahtaji la taqwim wala tasqif, tidak butuh untuk diluruskan karena bengkok misalkan, enggak, tidak perlu untuk dilubangi juga. Ya. Wa yaqulun, ada juga yang mengatakan imra'ah sa'dah. Iya. Mustaqimatul qamah. Ah, jadi enggak memalukan, ada juga di sini. Mustawiyah ala tashbih bil qana, karena dia diserupakan dengan qana tersebut. Sa'dah itu ya nabita, seperti pohon itu. Mustawiyah perawakannya, lurus, tegap. Fi ha'iri, dalam kebingungan dia. Aina marrih tumajil tamil. Jangan, enggak perlu disyarah lah. Ya, insyaallah paham. Kurang paham ya biar, yang penting syahidnya paham. Syahidnya apa? Aina marrih tumajilha tamil. Nah itu. Tumajilha hiru syarat tamil. Jawabuh. Kemudian izma, sudah kita sebutkan bahwasanya harfun dia. Alal asah, ini pendapat Sibawai. Bimanzilati in asyaratiyah. Ada juga yang berpendapat lain seperti Al-Mubarrid dan Ibnu Sarraj. Yang menyatakan bahwasanya dia darfuz zaman dengan makna mata. Berarti kalau darfuz zamannya ada mahal dalam i'rab. Wa innaka izma ta'ti ma anta amir bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Fa innaka idma ta'ti ma anta amiru bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Sesungguhnya kamu, jika kamu ta'ti ma anta amir, mengerjakan sesuatu yang kau perintahkan dengannya orang lain, niscaya tulfi, engkau mendapati man iyyahu ta'muru, orang yang kau perintahkan kepadanya tadi atiya, mengerjakannya pula. Alfa ilfi butuh dua maful ya. Maful yang pertama man, yang kedua atiya. Di sini syaitnya mana? Izma ta'ti. Majzum dengan izma dihafi harfil illah. Wahuwa al-ya. Jadi ta'ti, izma ta'ti. Jawab syaratnya mana? Tulfi. Alfa yulfi. Hah? Artinya jelas. Ini bagus ya, hafalkan. Nah, karena menanyakan artinya, setelah ini saya tanya siapa hafal. Wa innaka izma ta'ti ma anta amiru. Sesungguhnya kamu, jika engkau mengerjakan sesuatu yang kau perintahkan dengannya orang lain, tulfi, maka pasti kamu akan mendapati man iyyahu ta'muru, orang yang kau perintahkan untuk mengerjakan perkara tersebut, artinya mengerjakannya pula. Kuduah gitu, kalau kitanya melaksanakan kemudian memerintahkan orang lain itu akan nurut. Siapa hafal? Laki, wa innaka izma ta'tima, ya sampai awal, wa innaka izma ta'tima anta amirun bih tulfiman iyahu ta'muru atiya. Israf, coba. Wa innaka izma ta'tima anta amiru bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya. Ah, hamam. Wa innaka ma anta amiru. Ya, difahami aja maknanya. Udah, cepat insyaallah. Ha. Wa innaka tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Dan Wa innaka izma tulfi. Ha, mudah. Ya. Dipahami. Haythuma, kemudian wa haythuma. Dharaf apa? Makan juga. Ya. Ya, kadang zaman juga ya haythu, seringnya makan. Ya. Nahu qawlihi haythuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghadir al-azman. Ini juga siap lagi nih, siap-siap. Haythuma tastaqim, di mana saja kamu istiqamah, ya, yuqaddir lakallahu najaha, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menakdirkan untukmu najah, kesuksesan. Fi ghadir al-azman, ghadir adalah di antara lafaz yang memiliki dua makna yang berlawanan. Bisa bermakna yang akan datang, sisa-sisa waktu, bisa juga yang telah lalu. Ini yang lebih cepat sepertinya pada sisa-sisa waktunya ya. fi baqi al-azman. Haitsu mataqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiri al-azman. Ini pendek ini. Ha. Ya. Ya. Lakallahu ya. Baqi haitsu ma Hasan. Haitsu ma yuqaddir. Saya je mana enggak disebutkan. Yuqaddir najahan fi ghabiril azman. Masih muda. Tercepat menghafalnya. Ini kalau yang bagus-bagus saya dihafalkan di tempat ya. Menyemangati kan di istiqomah. Wa anna kemudian anna. Berapa apa anna? Kata Mu'alik sih berapa apa? Zaman ya, tapi yang kita sebutkan tadi yang kita nukilkan dari kitab yang lain, taruf makan. Ya. Ini mungkin lihat konteksnya juga ya. Khalilayya anna ta'tiyaniya ta'tiya akhon ghaira ma yurdikuma la yuhawilu. Khalilayya wahai dua teman dekatku. Anna ta'tiyaniya. Kapan saja kalau taruf zaman. Kalau bermakan di mana saja, tak dia engkau datang mendatangi akhon, mendatangi akhon yang di situ maf'ul ghair dari yuhawil didahulukan akhon yang la yuhawilu tak dia. Jadi khalilaya wahai dua teman dekatku, kapan saja engkau tak dia nih ya mendatangiku, maka engkau akan mendatangi ya. Seorang saudara teman yang la yuhawilu ghayra ma yurdikuma, tidaklah ia berupaya mengerjakan sesuatu kecuali yang membuat kalian ridha. Didahulukan maful bihnya, ghayranya itu didahulukan. Jadi akhan la yuhawilu apa? Ghayra ma yurdikuma. Wahai dua teman dekatku. Anna ta'tiyaniya, kapan saja atau di mana saja kalian berdua mendatangiku, maka engkau ini saya kalian berdua akan mendapati mendatangi seorang teman yang tidaklah berupaya kecuali apa yang membuat kalian berdua ridha. Nah. Syaiyah mana sini? Anna ta'tiyaniya. Ta'tiyaniya. Tanda jazmnya apa? Hadzun nun li'anna minal afalil khamsah. Ya. Jawab syarat jazau ta'tiya. Ada hafal? Khalilayya anna ta'tiyaniya ta'tiya akhan ghayra ma yurdikuma la yuhawilu. Ya apa hafal? Khalilayya ahsan rawfik. Ya. Yang lain? Khalilayya Khalilayya Ashraf anna ta'tiyani ta'tiya akhan ghayra ma yurdikuma la yuhawilu. Difahami aja. Cepat difahami. Mam. Khalilayya. Ya, Hasan. Mar. Khalilayya. Anna ta'tiyaniya ta'tiya. Akhon ghayra ma yurdikuma la yuhawilu. Hadlu akhon bagi saya gak pernah apalagi belum dicoba ya. Coba dapatnya khalilayya akhon ghayra ma yurdikum la yuhawilu. Cepat kan kalau awal itu kita dapat tiga bait tuh. Wa hadhihi al-adawatu allati tajzimu fi'laini kulluha asma'. Semua alat-alat ini yang menjazmkan dua fi'il adalah isim kecuali in dan idma sudah lewat. Fa innahuma harfan. Duanya adalah huruf. Wa kadzalika al-adawatu allati tajzim fi'lan wahida kulluha huruf. Demikian pula adawat yang menjazmkan satu fi'il jazm semuanya adalah huruf. Ada yang menambahkan? disebutkan dalam catatan kaki juga ada itu wazad al-kufiyun kaifa, orang-orang kufa menambahkan awamil al-jazm yang menjazmkan huruf fi'il sekaligus yaitu kaifa. Dalam jurumnya disebutkan ya. Ya. Kaifa apa ya? Karena beliau bermadzhab orang-orang kufah ya. Fajazamu biha, maka mereka menjazmkan dengan kaifa. Faqalu kaifa tasna asna. Ya, kaifa tasna asna. Hal berarti mabni 'ala al-fath mahali naswin hal. Bi syarti kauni fi'laiha, ada syaratnya agar dua fi'ilnya muttafiqaini lafzan wa ma'na, sama lafzan maknanya. Iya. Jadi kaifa tasna asna wa khalafahumul aktsarun, tapi pendapat ini diselisih oleh kebanyakan ahli nahwu. Ya. Wa qala an-nadhim fil kafiyah wa syai'a jazmun bi idha hamlan 'ala ma tawada fi an-nasl lan yusta'mala. Menyebar penjazman dengan idza hamlan 'ala mata, karena idza dibawa kepada mata. Ada juga gitu. Wa dha fi an-nasl lan yusta'mala, tapi ini pada nasr tidak, idza juga berarti. Ya, pada syair khassa wa idza fi syi'ri khassa, itu kan ada ya. Fa jaza wa ba'du nuha al-jazm bi idza wastashara bi qawli 'Abd Qais ibn Khaffaf istaghni ma aghnaka rabbuk bil ghina wa idza tusibka khassasatun fatajammal ila tufayada, ini kan ya. Wa dhahaba ba'du nahwiyyin minhum ibn al-Shajri ila al-jazm law, ada juga dengan law fi syi'r syi'r wastashadu bi baiti al-qama al-fahl law yasha' tara bihi dhu mi'atin lahiq al-adal nahdun dhu khisal wa tanaqad an-nadhim fa jaza dhalika fi tawdih wa raddahu fil kafiyah wa qala'ahu fi tasil kalaman. Ibnu sendiri, Ibnu Malik sendiri berbeda-beda ya ucapannya terkait dengan law, apakah boleh pada syair ya. Ya, kalau antum mempelajari dan menguasai ilmu Arab itu mungkin bermanfaat bikin syair-syair kan, oh ini yang khusus untuk syair boleh digunakan. Selesai. Ada yang bertanya kan? Rob. Ya, kita lanjut satu bait lagi ya. Fi'lain yaqtadina syartun quddima, yadul jazaa'u wa jawabun wusima. Fi'lain yaqtadina, adawat-adawat yang telah disebutkan tadi menuntut dua fi'il. Dari mulai apa berarti in ya, sampai yang terakhir itu menuntut dua fi'il. Syaratun quddima mubtada, syarat ya didahulukan ya, syarat dulu didahulukan ya. Innya atau mannya atau mahnya, amaknya atau mahmad atau yang lainnya. Yatlul jaza, kemudian datang setelahnya jaza. Ya, yatlul jaza wa jawaban wusima. Ya, saya ulangi. Ya. Fi'laini yaqtadina syartun. Ya, fi'laini yaqtadina. Adawat tadi menuntut dua fi'il. Syarat dulu yang didahulukan. Ya. Kemudian yatlu al jaza. Datang setelahnya jaza. Ya. Dan jaza tersebut usima jawaban, tandailah dengan jawaban pula. Jadi selain jaza ada mana jawab juga gitu maksudnya. Usima naibul fa'ilnya huwa kembali kepada al jaza. Wa jawaban maful bi yang kedua dari usima. Ini terjemahannya adawat tadi yang menjazabkan dua fi'il itu menuntut kepada dua fi'il. Kemudian disebutkan di sini rinciannya syaratun itu mubtada nakirah boleh karena untuk tafsil. Syaratun quddima, yang pertama syarat dulu ya didahulukan, kemudian datang setelahnya al jaza ya wusima wa wusima jawaban, kemudian ditandai jaza tersebut dengan makna jawab, ya maksudnya mengandung jawab juga al jaza wal jawab ya. Jelas lah soal maknanya. Ya'ni anna hadhil adawat al-madhkura fi qawlihi wajzim bi'in ila qawlihi, yani maksud an-nazim adalah adawat-adawat yang telah disebutkan ini pada ucapan beliau wajzim bi'in ila qawlih, sampai ucapannya wa anna yaqtadina jumlataini, menuntut dua jumlah. Ihdahuma wahiyal mutaqaddimah, jumlah yang pertama, yang ini harus mendahului, didahulukan. Tusamma syarta, jumlah ini disebut dengan jumlah syarat. Wasaniyah yang kedua, wahiyal mutaakhirah, yaitu yang diakhirkan. Tusamma jawaban wa jaza'a, disebut, dinamai itu. Jawaban wa jaza'a. Ya usima bisa mana itu. Tusamma jawaban, dan juga disebut dengan jawab. Gitu. Wajibu fil jumlatil ula antakuna fi'liyah. Wajib pada jumlah yang pertama untuk dia berupa fi'il. Apakah fi'il mudhor ataupun fi'il madhi. Tidak boleh selain itu. Ya. Fi'il amr enggak boleh, isim apalagi enggak boleh. Ya. Wa masaniyatu fal aslu fiha an takuna fi'liyah. Adapun pada yang kedua, jumlah jawab wa jaza, hukum asal padanya adalah agar ia berupa fi'il, itu hukum asalnya. Wa yajuzu an takuna ismiyah. Wajuz dan takuna ismiyatan, boleh juga yang keduanya bentuknya ismiyah, jumlah ismiyah. Contoh inja zaidun akramtuhu, ya, contohnya inja zaidun akramtuhu, ini fi'il semua ya. Inja zaidun akramtuhu wa inja zaidun falahu al-fadlu, ini jelas. Dan apabila syarat dan balasan itu sama-sama fi'il, atau nanti kita baca setelah ini aja jelasannya, wa mudhamadhi ini tanggung ya, tunda aja ya teman berikutnya ya. Sudah, untuk teman berikutnya aja lah tanggung. Sudah lebih dari setengah ini ya, kita lagi 700 untuk hafalannya terus ya. Kalau awal-awal enggak cepat karena ada murojaah ya. Sekarang karena murojaahnya. Sudah antum banyak baca aja. Kalau ada yang kurang jelas atau belum paham tanyakan. Ya Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.